Mitra Bisnis, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menghimbau pengusaha yang akan mengajukan penangguhan penetapan UMK 2013 harus sudah disampaikan sebelum 1 Januari tahun depan. Surat pengajuan penangguhan harus disampaikan paling lambat pada 21 Desember tahun ini atau 10 hari sebelum tanggal efektif UMP. Pengajuan penangguhan diprediksi akan datang dari kalangan pengusaha di wilayah Bogor Raya karena besaran UMK meningkat drastis. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana peran Apindo dalam membantu pengusaha ini? Begini ya, kita kan sama Kadin sudah meminta mereka melaporkan kepada Kadin sama Apindo supaya yang tidak bisa itu melaporkan ke kita. Kita juga ngecek nanti apakah dia betul-betul tidak bisa. Setelah itu kita akan meminta pemerintah untuk menyetujui penundaan itu. Jadi sekarang yang kita perjuangkan untuk buruh tanpa syarat-syarat yang aneh-aneh itu. Nggak mungkin juga memenuhi syarat-syarat yang sekarang ini, maka itu dari dulu nggak pernah. Karena syarat itu kan orang tuh mesti rugi 2 tahun berturut-turut. Sedangkan kita baru rugi itu 2013 karena kenaikan upah itu. Nah sekarang bagaimana lu bikin lu mesti rugi 2 tahun? Oh ruginya baru tahun depan kok. Masalahnya kan itu. Maka nak mengerti soal. Sudah itu ada lagi syarat mesti disetujui oleh serikat pekerjaannya setempat. Mana mau serikat pekerjaan itu dikurangin, minta izin dia. Pasti dia tidak mau kasihkan. Maka itu buat perusahaan itu kita perjuangkan di Kadin dan di pusat itu supaya pemerintah melakukan dispensasi khusus itu kali ini. Kalau dia tidak mau ya perusahaan itu kita serahkan kepada perusahaan itu mau tutup, tutup. Itulah rasionalisasikan. Itu yang kita minta kepada mereka, tapi kita coba memperjuangkan usaha-usaha kecil dan padat karya itu. Itu aja yang kita ingin lakukan oleh Kadin dan Apindo gitu loh. Kan kita rangkum puluhan ribu perusahaan dan kita kasih tahu pemerintah ini loh yang gak bisa. Tolong dikasih dispensasi. Kalau enggak mereka pergi atau tutup atau rasionalisasi. Setelah pemerintah sekarang, kalau mereka pemerintah kasih izin tentu kita terima kasih sama pemerintah dan mereka masih bisa kerja perusahaan kecil menengah kita dan juga usaha-usaha padat karya ini. Kalau nggak bisa, ya sudah, terserah mereka. Mau tutup, ya tutuplah. Mau apa lagi kita kalau pemerintah sendiri nggak mau terima mereka, kan? Nah, bagaimana mekanisme pengajuan penangguhan pembayaran UMP itu, Pak? Ya, kita mengajukan, misalnya, saya cuma sanggup 10%, saya sanggup 15%, saya sanggup 20%. Itulah. Komponen nggak ada. Komponennya kita bicara upah. Kan besok listrik naik, kita nggak bicara. Kita, apa namanya, besok juga gas naik, kita nggak bicara. Kita bicara cuma mengenai upah, kok. Nggak ada lagi komponen dan apa yang kita bicarakan. Pemerintah sekarang mau nawarkan mengenai pajak, insentif pajak lah begini-gini ya. Kita nonton aja dulu lah. Itu cuma saya nggak ada yang percaya lagi itu insentif apa lagi yang demokrasi. Yang ada aja dia nak mau kasih ya bagi insentif-insentif pajak. Pajak pemerintah pun nggak ada duit untuk membangun infrastruktur. Apa lagi yang demokrasi insentif. Itu cuma gimmicks-gimmicks ya menurut saya nggak laku buat kita itu. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.